Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Naam. Jumlah. Di dalam bahasa Arab ada berapa jumlah abanajiyah? Ada dua. Sebutkan. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Apakah bisa berubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah abadani? Bisa. Nah, tergantung kalimat yang kita awalkan. Coba datangkan jumlah fi'liyah abasiyah. Yajlisul awladu. Anak-anak itu sedang duduk. 6. Kenapa disebut jumlah fi'liyah yajlisul awladu? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yajlisu, fi'il apa? Fi'il mudhari ma'lum, apa tandanya? Didahului oleh huruf mudhara'ah. Nah, yajlisu marfu atau mansub atau majzum? Marfu, kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Litajarrudihi. Karena kosongnya dia. Minan nasibi wal jazimi. Dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Kenapa dengan dhammah tanda rafa'nya? Karena sahihul akhir. Ahsanta. Yajlisu fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Al-waladu atau al-awladu? Al-awladu. Kenapa disebut fa'il? Karena terletak setelah fi'il ma'lum. Dan menunjukkan pelaku. Yajlisul awladu, anak-anak itu sedang duduk. Coba dirubah menjadi jumlah ismiyah menjadi apa, Aba Ramdhani? Awladu yajlisu atau al-awladu yajlisu, mana yang benar? Al-awladu yajlisu. Al-awladu yajlisuna. Ahsanta. Yajlisul awladu jumlah fi'liyah dirubah menjadi jumlah ismiyah. Al-awladu yajlisuna. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-awladu, kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kemarin telah disebutkan penyebab marfunya mubtada. Kenapa mubtada marfu gitu ya? Siapa ingat? Kenapa mubtada marfu? Lil ibtida santa, karena dijadikan sebagai permulaan kata. Mubtada'un marfu'un lil ibtida'. Naam ahsanta. Mana khabarnya Baramdani? Yajlisu. Al-awladu yajlisu. Yajlisuna mana khabarnya? Yajlisuna. Ini khabar mufrad atau khabar gairu mufrad? Gairu mufrad. Khabar gairu mufrad banyak. Ada empat. Yang mana? Fi'il. Apa maksudnya? Khabar gairu mufrad. Kan ada berapa macam? Empat. Yang pertama apa? Mubtada' khabar disebut apa? Yang pertama jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'il. Kedua jumlah fi'liyah. Tiga jar majrur. Empat dzaraf dan madrub. Yang tadi al-auladu yajlisuna. Nam khabarnya yajlisuna. Termasuk dari mana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau dzaraf? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Mana mubtadanya? Kita berbicara khobar, khobar yajlisuna. Bukan berbicara al-auladu, al-auladu sudah selesai, dia mubtada tadi. Nam yajlisuna. Khobar apa ini? Antum jawab khobar gairu mufrad. Khobar gairu mufrad ada empat, yang mana? Mana yang kedua? Apa? Yang pertama apa? Nama Bali. Yang pertama jumlah ismi, yang kedua? Pilih. Nah, al-auladu yajlisuna jumlah mana? Jumlah apa? Al-auladu yajlisuna. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yajlisuna. Mana fa'ilnya? Al-auladu di depan. Domir, domir apa? Hum? Domir baris atau mustatir? Kan domir kan failnya. Baris atau mustatir? Baris, berarti baris ada nampak dalam lafadznya. Mana lafadznya yang menunjukkan baris? Apa? Ya, yajlisuna. Mana? Al-wawu. Naam. Wawu apa namanya? Wawu jama'ah lidzukur. Maka jumlah yajlisuna fi'il mudhari. Naam. Jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi mahali rafin sebagai khobar. Daripada al-auladu. Nah, yang matang, nah, jangan berubah-ubah, betul-betul dimatangkan, dimurojaah, dilihat lagi, nah, barakallahu fikum. kerja keras untuk awal mula. Insyaallah kalau sudah mapan kokoh enggak ada lagi kerja keras. Santai barakallahu fiik. Berjuang, berjuang. Abali. Nah, contoh lain jumlah fi'liyah. Apa? Yaqra'u Muhammadun. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaqra'u. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Yaqra'u fi'il apa? Fi'il mudhari. Naam. Fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Apa tandanya? Dimasuki huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Ya, barakallahu fikum. Yaqra'u marfu atau mansub atau majzum? Marfu, kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Litajarrudihi aninasibi wa jazimi. Naam. Barakallahu fikum. Tanda rafanya? Dhamma, kenapa dengan dhamma? Sahihul akhir asanta. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu yang terletak sapil ma'lum. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Simufrad asanta. Jadikan jumlah yaqra'u Muhammadun menjadi jumlah ismiyah. Jadi apa, Aba Abdul Razak? Muhammadun yaqra'u asanta. Menjadi Muhammadun yaqra'u. Jumlah apa ini Muhammadun yaqra'u? Jumlah fi'liyah Muhammadun yaqra'u. Naam, a'id nadharak. Jumlah ismiyah, kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Muhammadun. Naam, kenapa disebut mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Mana khabarnya? Yaqra'u. Khabar apa ini? Mufrad atau ghairu mufrad? Muhammadun yaqra'u. Ghairu mufrad. Yang mana ghairu mufrad? Karena yang ghairu mufrad yang empat. Yang mana ini? Yang jumlah fi'liyah santa. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaqra'u. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Huwa kembali kepada Muhammad santa. Jumlah fi'liyah yaqra'u dan fa'ilnya fi mahirafin khobar mubtada. Saya kira sudah mantap. Mau dites? Abah Hakim, contoh jumlah fi'liyah. Yaqra'u Aliun, sama seperti yaqra'u Muhammadun. Cari fa'ilnya yang musanna, yang jama, yang asmaul homsa. Apa? Tarkudul bintu, jumlah apa ini? Fi'liyah, kenapa sebut jumlah fi'liyah? Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Tarkudu fi'il apa? Dan mudhari marfu mansub majzum. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Sahihul akhir. Mana fa'ilnya? Al-bintu. Nah, fa'ilnya al-bintu. Kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, apa tanda rafanya? Al-bintu apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Simufrad. Rubah, jadikan menjadi jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Abanabil, tarkudul bintu menjadi apa jumlah ismiyahnya? Al-bintu tarkudu. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Tadi mubtada khabar mana mubtadanya? Al-bintu. Kenapa disebut mubtada? Si marfu terletak di awal jumlah. Tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma tanda rafanya? Al-bintu. Kenapa tanda rafanya dhamma? Kenapa dengan dhamma tanda rafanya? Nah, Bahrul, kenapa dengan dhamma tanda rafanya? Karena ismu mufrad, al-bintu seorang wanita. Nah, al-bintu tarkudu. Mana khabarnya, Baba Nabil? Tarkudu. Khabar apa ini? Ismu mufrad yang mana? Jumlah fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Kenapa disebut jumlah fi'liyah tarkudu? Kenapa disebut jumlah fi'liyah khabarnya? Ya, tarkudu kan jumlah fi'liyah, ya. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya? Hiya kembali ke mana hiya? Al-bintu. Jadi jumlah fi'liyah tarkudu dan fa'ilnya dhamir mustatir fi mahli apa? Fi mahli rafin sebagai khobar mubtada. Barakallahu fikum. Cukup? Cukup ya? Kita lanjut ini. Contohnya satu lagi. Naam. Siapa? Abah Saudah. Jadikan 6 contohnya. 6 fa'ilnya jama. Bisa jama mudzakkar salim atau jama taksir. 6 fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari, atau jadikan 6 jumlah fi'liyahnya fi'il dan naibul fa'il. Iya. Nah, coba. Yadhabul muslimuna ilal masjidi li salatil jum'ati. Naam. Yadhabul muslimuna ilal masjidi li salatil jum'ati. Jumlah apa ini ya, Basaudah? Jumlah fi'liyah. Kenapa sujumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yadhabu fi'il apa? Kenapa disebut fi'il mudhari? Apa tandanya? Dimasuki huruf mudhari. Apa huruf mudharahnya? Ya, kenapa marfu' yadhabu? Ya, yadhabul muslimun. Yadhabu kenapa marfu'? Hah? Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Nah, tanda rafanya? Dhamma kenapa dengan dhamma? Sahihul akhir. Nah, sahihul akhir. Ahsanta. Mana fa'ilnya kalau dikatakan jumlah fi'liyah? Mana fa'ilnya? Al-muslimuna sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, tanda rafa'nya apa? Wau, kenapa dengan wau? Jama' mudzakkar salim. Nah, marfu' tanda rafa'nya wau. Bahkan dikatakan jumlah fi'liyah. Yadhabul muslimuna ilal masjidi li sholatil jumu'ati. Ilal masjidi li sholatil jumu'ati. Bayan, keterangan. Nah, jadikan rubah menjadi jumlah ismiyah. Menjadi apa? Abahbab. Yadhabul muslimuna ilal masjid li salatil jumu'ati. Jadikan jumlah ismiyah. Al muslimuna atau apa? Al muslimu atau al muslimuna? Ya, yadhabul muslimuna ilal masjidi li salatil jumu'ati. Jadikan jumlah fi'liyah menjadi apa? Jumlah jadikan jumlah ismiyah barakallahu fikum. Jadi apa? Al muslimuna yadhabu yadhabu nah, al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi li salatil jumu'ati. Nah, santa jumlah fi'liyah yadhabul muslimuna ilal masjid li salatil jumu'ah menjadi jumlah fi'li ismiyah jadi apa? Al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi li salati jumu'ati. Kenapa disebut jumlah ismiyah bahbab? Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Al muslimuna. Kenapa jadi mubtada? Isim marfu'. Terletak di awal jumlah. Nah, apa tanda rafanya? Kenapa dengan waw? Jama' mudzakkar salim. Kalau ada mubtada butuh kepada apa? Khabar. Aina al-khabar? Yadhabuna. Ini khabar. Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Dari yang mana ghair mufradnya? Yang apa? Yang jar majrur? Hah? Al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi li salatil jumu'ati. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah. Naam, yadhhabuna. Kenapa sebut jumlah fi'liyah khobarnya? Terdiri fi'il fa'il, mana fi'ilnya? Yadhhabuna, fi'ilnya yadhhabuna. Naam. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Naam. Kenapa, apa tandanya? Huruf mudhara'ah. Naam. Marfu mansub majzum. Marfu, kenapa marfu? Kenapa marfu? Karena fa'il. Yadhabuna marfu fil mudhari marfu, kenapa? Hudzaifah, kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda rafanya? Dhamma. Yadhabuna. Apa tanda rafanya? Aba marwazi, apa tanda rafanya? Tanda rafanya wau. Aba Yazid, apa tanda rafanya? Subutun nun, ahsanta. Yadhabuna fil mudhari dia marfu. Kenapa dengan subutun nun tanda rafanya? Af'alul khamsah dia, termasuk af'alul khamsah. Naam. Ya, jangan terkecoh dengan jama' mudzakkar salim. Yadhabuna. Tadi sudah pagi ya. Naam. Mana fa'ilnya? Naam. Disebut jumlah fi'liyah khabarnya Abu Zuhair. Naam, ya. Mana fa'ilnya Abu Zuhair? Dhamir. Mana baris atau mustatir? Mustatir. Baris apa? Mana bentuknya kalau baris? Kan baris itu dhamir yang ada bentuknya. Mustatir. Alaikum. Muza'za. Muza'za. Baris atau mustatir? Mustatir apa baris? Mustatir. Mana yang kuat? Mustatir atau baris? Hah? Mustatir. Aba Hamzah. Baris. Nah, yang benar baris Aba Zuhair. Ada bentuknya. Mana bentuknya? Wawul jama'ah lidzukur. Wawul jama'ah ini sebagai fa'ilnya. Berarti domir apa? Fi'il mudhari yadhabuna. Nah, bersama fa'ilnya dhamir baris itu jama'ah lidzukur fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in sebagai apa? Khobar daripada al-muslimuna. Ya. Kita lanjut ini. Ada 10 menit. Lanjut. Enggak boleh nam. Lupa ya. Nah, harus betul-betul nambah. Besok diulang lagi. Pokoknya khobar itu khobar jumlah yang 4 itu. Khobar mufrad terus diulang-ulang bentuknya. Sampai mahir. Ya. Al-muslimuna yadhabuna ya. Seperti al-muslimuna so'imuna. Beda? Beda kalau asli al-muslimuna, so'imuna, khobar apa itu? Ya, ingat. Al-muslimuna, so'imuna. Mana khobarnya? So'imuna. Khobar apa? Mufrad. Ya, khobar mufrad. Kenapa disebut khobar mufrad? Karena bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Naam. Musawin. Khobar marfu, tanda rupanya apa di sini? Apa tanda rupanya sha'imuna? Wau, kenapa dengan wau? Jama' muzakkar salim dia. Beda. Al-muslimuna yasumuna. Artinya sama. Tapi dengan fi'il mudhari', mudhari' jumlahnya dengan apal hamzah. Nah, berarti apa? Jumlah dia. Nah, walaupun kelihatannya satu kata, padahal di dalamnya ada dhamir yang ada dhamirnya, yaitu dhamir wau jamaahnya. Beda ya? Betul-betul dicerna ini. Nah, bedanya. Nah, suaranya sama, artinya juga sama, tapi apa? Dalam. Nah, eh? Ya. Al-Muslimuna sha'imuna. Nah. Orang-orang Islam itu berpuasa dengan Al-Muslimuna yasumuna. Ini yasoma yasumu. Nah, ini fi'il mudhari' ini. Asalnya apa? Yasumu. Fi'il mudhari' ini. Yasumu, yasumani, yasumuna. Hah? Yasumani, yasu, yasumuna. Mudhari' ini. Ya. Ini khobarnya jumlah ke? Jumlah fi'liyah. Ya. Kalau ini khobar mufrad, jamak mudzakkar salim. Kalau ini tanda rupanya wau ini. Kalau ini tanda rupanya sumbut nun karena termasuk apa? Amsilatul khamsah. Adapun wau di sini, wau yang ini wau jamak sebagai apa? Fa'ilnya. Nah. Ya. Beda. Karena yasumu saya begini yasumu. Kenapa jadi yasumu nah? Nah, dia jamak. Beda ya? Nah, insya Allah lain kali dipanggil perdalam lagi. Nah, kita masuk pelajaran baru dulu. Karena apa? Besok juga apa? Bab ini khobarnya sama seperti ini. Khobar yang ghairu mufrad 4 harus mutqin. Karena di dalam bab ini juga nanti khobarnya terpakai juga. Kita akan minta khobar mufrad, khobar ghairu mufrad, khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dharab. Insya Allah terus menerus ini. Baik, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, yang kelima daripada marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu, nah adalah bab kana dan saudari-saudarinya. Jadi kana, bahasan kita kana. Bahasan kita kana. Apa fi'il mudhari'nya? Yakun. Ini saja bahasan kita kana ini sekarang. Nah, ini nanti. Kana. Ya, bahasan kita kana. Kana ini punya kawan. Banyak kawannya. Kenapa disebut kawannya? Karena sama fungsinya. Sama amalannya. Lihat, barakallahu fikum, apa amalannya? Hah? Bukan. Dia nanti fi'il dia. Karena dan teman-temannya fi'il. Nah, coba lihat dulu. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Perhatikan. Masuk ke mana dia kana dan saudari-saudarinya ini? Coba lihat. Kana wa akhwatuha af'alun tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Kana dan saudari-saudarinya itu adalah merupakan fi'il. Ya. Kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il. Tadkhulu yang masuk. Alal mubtada'i wal khabari terhadap mubtada dan khabar. Naam. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini bentuknya dia fi'il, masuknya ke mana? Masuknya ke mana? Masuknya kepada mubtada dan khobar. Berarti dia letaknya di mana? Di awal mubtada, sebelum mubtada. Dia letaknya sebelum mubtada. Nah. Ada mubtada khobar, al-ilmu nafi'un. Nah, masuk kepadanya kana. Kana, baru al-ilmu. Nah, nanti akan lihat berubah nah, bentuknya. Jadi kana dan saudari-saudarinya ini merupakan fi'il yang masuk kepada apa? Mubtada dan khobar. Jadi enggak bisa berdiri sendiri dia. Harus masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, kalau dia sudah masuk kepada mubtada khobar, lanjut fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha. Maka kana dan saudara-saudaranya ini setelah masuk kepada mubtada khobar, dia merofakkan, memarfukan yang pertama. Memarfukan yang pertama, maksud yang pertama itu mubtada. Masuk kepada mubtada khobar kan? Dia merofakkan mubtada itu. Wa yusamma, dan mubtada tersebut kalau sudah dimasuki kana berubah namanya menjadi isim kana. Ya, menjadi isim, isimnya yaitu isim kana. Iya. Masuk kepada mubtada. Mubtada tersebut berubah dia namanya, bukan mubtada lagi kalau dimasuki kana. Isim kana namanya. Isimnya, isimnya kana. Iya, enggak kan isim mubtadanya saja yang menjadi isim kana. Karena kan dia kana jadi fi'il. Terus lanjut. Wa tansibu tsani, dan menasabkan yang kedua, maksudnya menasabkan khobar. Menasabkan apa? Khobar. Dan menasabkan yang kedua maksudnya kho. Dan karena ini menasabkan khobar. Khobar apa? Khobar mubtada tadi. Yang asalnya marfu, nam. Yang asalnya marfu, khobar mubtada. Ketika dimasuki kana menjadi khobar kana, menjadi mansub dia. Berubah menjadi mansub. Ini fungsinya kana. Wa yusamma khobaroha. Dan khobar mubtada itu kalau dimasuki kana menjadi khobar kana. Bukan menjadi khobar mubtada lagi. Berubah namanya. Naam. Pertama, kana sebagai apa? Fi'il ya. Fi'il ya. Masuknya ke mana? Masuknya kana ini kepada, masuknya kepada mubtada khobar. Mubtada khobar maksudnya. Nah. Masuknya kepada mubtada khobar. Kemudian, setelah masuk kepada mubtada khobar, apa fungsinya? Mengatur yang tempat fungsinya. Tempat masuknya, kana dan saudara-saudaranya. Kemudian, nah, fungsinya, fungsi kana. Apa fungsinya? Nah, tarfa'ul. Nah, isma watan sibul. Nah, watan sibul. Khobara, ini fungsinya. Fungsinya kana apa? Merofakkan isimnya, menasabkan khobar. Ingat, catatannya. Masuknya ingat, kana ini sebagai sebagai fi'il. Tempat masuknya kemana? Mubtada dan khobar. Fungsinya kana apa? Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Berarti sekarang ada mubtada' baru. Jadi contohnya apa? Ya. Ada lafaz contoh. Allahu. Nah. Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Ini mubtada' apa ya? Allahu Rabbul Jalla Allah sebagai mubtada', alimun sebagai khabar. Kalau masuk kana berarti begini. Kana. Ya. Begini apa? Allahu. Ya. Nah, apa yang alim? Menjadi aliman. Nah, berubah jadi nasabnya. Nah, kenapa? Merofakkan isimnya, ini tetap rofak. Menasabkan khobarnya. Ya. Jadi, kana Allahu aliman. Yang asalnya mubtada, dimasuki tiga bukan mubtada lagi namanya. Tapi apa? Isim kana. Ya. Yang asalnya khobar alimun khobar mubtada menjadi apa kalau dimasuki kana? Menjadi khobar. Khobar kana. Namanya berubah. Ya. Taib. Ini. Ya, tetap berarti tetap marfu, tapi namanya berubah. Asalnya mubtada menjadi isim kana, marfunya tetap. Terus khobarnya mansub. Enggak ada mubtada mansub. Ya, iya, enggak ada ya, enggak ada. Yang khobarnya mubtada marfu alimun menjadi apa? Aliman. Asalnya khobar mubtada dimasukkan menjadi khobar khobar kana, berubah namanya. Artinya dari si arti Allahu alimun, Allah itu maha mengetahui. Dipakai kana sama saja artinya. Tapi untuk memberikan pernyataan Allah adalah maha mengetahui, sama artinya. Nah, hanya di dalam beberapa keadaan saja berbeda. Naam. Fadal-fadal. Naam. Ya. Berarti dia dihafal. Apa fungsinya kana? Ya. Apa fungsinya kana dan saudara-saudaranya? Merofakkan isim menasobkan khobar. Apa bahasa Arabnya? Tarfa'ul isma watan sibul khobaro. Ya, dihafal itu. Ya. Ya. Ya, karena kana itu naam muannas. Dihukumnya anas karena dia huruf. Naam, maka akhwatnya. Bukan ikhwannya. Saudarinya. Karena kana dihukumi muannas. Naam. Insyaallah enggak usah belajar tahun-tahunan. Bulan-bulanan saja belajarnya. Insyaallah. Kalau kuliah jangan 3 tahun. Nah. Ya. Paling apa? Cepat 4 semester dari awal sampai ini. Nah, 2 tahun rata-rata. Bahasa Arab. Nah, intinya yang paling inti, apa fungsinya kana dan saudari-saudarinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kana masuknya kemana dan kana dan saudari-saudarinya masuknya kemana? Kepada mubtada dan khobar. Nah, Barakallahu fikum. Coba lihat langsung contoh-contohnya. Sudah selesai catat? Naam. Mislu contoh. Tadinya mau jam 9 tapi semangat jadi mau nambah nih. Nah. Ayo. Tanggung supaya lebih paham. Keluar mendapatkan pemahaman. Mislu contoh. Yang pertama contoh mubtada dan khobar. Kenapa contohnya ini? Karena apa? Masuknya kepada mubtada khobar. Enggak masuk kepada fi'il fa'il. Enggak masuk kepada fi'il dan naibul fa'il. Enggak masuk. Masuknya kepada mubtada khobar khusus. Ya. Nah, coba lihat. Mubtada khobar. Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Dimasuki kana menjadi apa? Kanallahu aliman. Sama Allah itu maha mengetahui. Allahu lafzul jalal, Allah yang asalnya mubtada, dimasuki kana berubah menjadi ismu kana, isim kana. Yang hukumnya sama-sama marfu. Yang di dalam bab marfuat ini, ya ini isimnya kana ini. Ya. Nah, bab kita dalam marfuatul asma isimnya kana saja. Kemudian alimun yang asalnya alimun menjadi aliman, berubah asalnya menjadi asalnya khobar mubtada, kalau dimasuki kana menjadi khobar kana. Hukumnya juga mansub. Bukan bab marfuatul asma. Ya, karena mansub dia. Nanti babul mansubat. Yang menjadi babul marfuat hanya isim kana saja. Nah, berarti mengetahui kana dan fungsinya dua bab masuk, marfuat dan mansubat. Barakallahu fikum. Ingat seperti itu. Nah, kana dan saudari-saudarinya masuknya kepada mubtada dan khobar. Ini khobar yang mufrad. Ya. Khobar mufrad ya. Bukan jumlah dia aliman. Iya enggak? Bukan juga sibul jumlah. Nam, khobar kana yang mufrad, ya, nampak nasabnya dan tandanya. Coba lihat, nam, ke bawah sama semuanya, nampak semua tanda nasabnya. Coba lihat yang kedua, Maryamu mujtahidatun, jumlah apa ini? Jumlah apa? Kenapa jumlah sebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Maryamu. Mana khobarnya? Mujtahidatun. Maryamu muannas? Naam. Khobarnya juga harus muannas. Maryamu muannasnya nama perempuan. Mujtahidatun. Muannasnya ada tak marbutohnya. Naam. Ya. Ketika masuk kepadanya kana, maka berubah statusnya. Bukan mubtada lagi, bukan khobar mubtada lagi. Menjadi apa? Kanat Maryamu mujtahidatan. Iya. Maryam adalah seorang wanita yang rajin. Nah. Iya. Kana menjadi kanat. Karena kana fi'il. Kalau isimnya muannas, maka dia harus ditandai muannas. Maka ada tanya, kanat. Ya. Nah. Kanat Maryamu mujtahidatan. Maryamu sebagai apa? Kanat ni Maryamu. Isim kana. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Mujtahidatan sebagai? Khobar kana. Apa hukumnya khobar kana? Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismul mufrad. Iya. Kanat Maryamu mujtahidatan. Jadi khobar kana mansub jelas tanda nasabnya karena apa khobarnya mufrad. Ini sebabnya khobar mufrad. Nah, contoh kedua, tiga. Al-waladani mujtahidani. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-waladani. Mana khobarnya? Mujtahidani al-wala. Mubtada hukumnya apa? Marfu. Tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Khobarnya mana? Mujtahidani. Apa hukumnya khobar? Marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Nah, masukkan kana kepadanya. Maka berubah menjadi apa? Kanal waladani mujtahidaini. Al waladani setelah dimasuki kana menjadi apa? Isim kana. Apa hukum isim kana? Marfu. Mujtahidani dimasuki kana menjadi apa? Mujtahidaini menjadi man? Mansub. Menjadi apa? Khobar. Khobar kana. Apa fungsinya kana kalau begitu? Merofakan isimnya, menasobkan khobarnya. Nah, mujtahidaini mansub? Mansub. Apa tanda nasobnya? Ya, kenapa dengan ya? Ismul musanna. Nah, jadi kana dan saudara-saudaranya masuknya kepada mubtada khabar. Nah. Baik. Masih ada contoh lagi. Lanjut. Enggak semangat. Kalau sudah senang enggak akan tidur bisa sampai pagi itu bisa. Nah, lapar lupa. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Al-muslimuna 5 menit lagi. Al-muslimuna sabiruna. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri mubtada khabar. Mana mubtadanya? Al-muslimuna. Apa hukumnya mubtada? Marfu. Tanda rafanya apa? Wau. Kenapa dengan wau? Jama' muzakkar salim. Mana khabarnya? Sabiruna. Marfu. Marfu. Tanda rafanya? Kenapa dengan wau? Jama' muzakkar salim. Sesuai mubtadanya. Jama' khabar yang juga jama. Dimasukkan kana kepadanya menjadi apa? Kanal muslimuna sabirina. Al muslimuna setelah dimasukkan kana menjadi apa? Isim kana. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Tanda rafanya? Wau. Kenapa dengan wau? Jama muzakkar salim. Sabiruna, sabirina menjadi apa? Khobar kana. Apa hukumnya khobar kana? Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Ini semuanya khobar mufrad. Satu lagi. Al bintani mujtahidatani. Mubtada khobar. Dimasuki kana menjadi apa? Kanal bintani mujtahidataini. Kalau mubtadanya muannas, maka khobar juga muannas. Nah, di sini kenapa pakai kanat, pakai tak? Karena isim kananya muannas. Maka kana mengambil hukum-hukum fi'il. Kalau fa'ilnya muannas, nah, kalau isim kananya muannas, maka diberi tak ta'nits. Barakallahu fikum. Ya. Mana isimnya kana? Kana dilafaz dari kalimat kanatil bintani mujtahidatain. Al bintani, isim kana. Apa nama apa hukumnya? Marfu. Tanda rafanya? Alif. Kenapa? Karena isim musanna. Mujtahidataini sebagai khobar kana. Apa hukumnya? Mansub. Tanda nasabnya? Ya. Kenapa dengan ya? Ismul musanna. Ini semuanya khobar mufrad. Khobar gair mufrad tidak ada perubahan dalam lafadznya. Cuman fi mahalinya saja. Mudah. Enggak ada tanda nasabnya. Kalau jumlah, kalau khobarnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dharab, enggak ada berubah. Bentuknya tulisannya sama, bacaan juga sama. Hanya saja fi mahali nasbin, begitu seperti. Nah, nanti insyaallah kan kita lihat. Jadi baru kana ini, kana satu saja. Kana ingat punya kawan dan dihafal kawannya. Nanti di bawah ini ada berapa, 12 ya kan. Nah. Yang intinya kana dulu induknya dulu dihafal, fungsinya kana. Ya, itu ingat fungsinya yang paling penting. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.